Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah santri mat al-ilmi rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca tasirul usul ila fahmi ilmil usul. Kita masih di pembahasan tentang mursal. Kemarin telah kita bahas mursal sahabi. Kemudian mursal ghairu sahabi wa tabi'i, mursal yang dilakukan oleh selain sahabat dan tabi'in. Pengertiannya adalah ayar wiya shakhsun, ada seorang meriwayatkan di tengah-tengah sanad aman dari orang yang tidak dia jumpai. Fayusqitu wasitatan, dan dia hilangkan perantara antara dia dan alladzi ruwa anhu, sumber periwayatan. Maka misalnya ini ghairu sahabi, selain sahabat, misalnya tabi'in, tiba-tiba mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini mursal ghairu sahabi. Hukum mursal yang pertama, telah kita ketahui bahasanya mursal sahabat itu fi hukmil musnad, statusnya adalah musnad. Musnad itu singkatan dari marfu' muttasil. Marfu' muttasil. Marfu' artinya dinisbatkan kepada Nabi. Nabi mengatakan demikian, Nabi berbuat demikian. Muttasil artinya sambung, tidak ada yang gugur. Fahiyah hujatun, maka mursal sahabi itu hujah. Dan tidaklah teranggap nyelenehnya orang yang nyeleneh, yang menolak mursal sahabi. Nampaknya ada pendapat yang sahih yang mengatakan bahasanya mursal sahabi itu tertolak. Wa itu lidalik, dan dalil kalau mursal sahabi adalah hujah adalah kesepakatan umat Islam untuk menerima riwayat Ibnu Abbas dan wa amtali, dan orang-orang yang semisal darinya, yaitu sahabat-sahabat yang junior. Ma'iktharihim, padahal mereka banyak meriwayatkan. Dan sebagian riwayat mereka, tidak semua, sebagian riwayat mereka dari Nabi adalah mursal sahabi. Karena mereka mendapatkannya dari sahabat senior, namun sahabat seniornya tidak disebutkan. Kemudian alasan yang kedua, kenapa mursal sahabi adalah hujah? Fa'inna sahabatan, maka para sahabat telah diketahui mereka adalah orang-orang yang adalah orang-orang yang baik dan bagus agamanya. Maka mereka tidaklah meriwayatkan kecuali dari sahabat yang lain, ghaliban demikian biasanya. Meskipun ada kondisi yang jeleneh, ada sahabat dari tabi'in kemudian sahabat, namun ini langka. Normalnya paling-paling kalau sahabat dari sahabat yang senior dari Nabi, cuma sahabat seniornya dihilangkan. Wa in rawau an ghairihi nadiran, dan jika mereka meriwayatkan dari selain sahabat, maka itu nadiran, satu hal yang langka. Dan jika yang langka ini terjadi, maka mereka tidak meriwayatkan kecuali orang yang mereka ketahui, mereka yakini adalahnya, bagusnya agamanya. Itu untuk mursal sahabi. Yang kedua, hukum mursal selain sahabat. Adapun mursal tabi'in dan orang setelah mereka, maka itu adalah dalil menurut Imam Malik dan Ahmad dalam satu versi dan Imam Abu Hanifah. Dan itu bukan hujah menurut Al-Imam Syafi'i dan para ulama hadis, kecuali mursal Sa'id ibn Musayyib sebagaimana keterangan yang telah lewat. Maka di sini terdapat pelajaran penting, terdapat perselisihan di antara para a'immatul madhab, imam madhab, tentang mursal ghairu sahabi. Misalnya mursal tabi'in, hujah ataukah bukan? Imam Malik dan Imam Ahmad dalam satu versi mengatakan hujah. Imam Syafi'i tidak, kecuali mursalnya Sa'id ibn Musayyib. Kemudian tasarruf rawi fi naqlihi lil khabari, perubahan yang dilakukan oleh perawi ketika dia mengutip dan menyampaikan berita. Fi rawi, bagi rawi fi kafiyatin naqlihi, tentang tata cara dia menukilkan berita terdapat empat keadaan. Yang pertama, dia riwayatkan dengan redaksi sebagaimana yang dia dengar, dan kondisi ini adalah hukum asal dalam riwayat, dan ini adalah kondisi yang terbaik. Kemudian dia riwayatkan tidak dengan teksnya, namun dia ambil inti dan inti maknanya. Dan tindakan semacam ini tidak diperbolehkan kecuali bagi orang yang sudah mengetahui kandungan teks. Wabima dan hal-hal yang yuhilul ma'ani, merusak makna. Jangan sampai dia kira tidak merusak makna, ternyata merusak makna. Kemudian yang ketiga, dia buka, dia buang sebagian teks berita. Dan ini adalah satu hal yang terlarang jika bagian yang dibuang punya kaitan dengan yang disebutkan. La, dan tidak terlarang, idza lam yakun, jika lam yakun lahu ta'allukun, tidak memiliki hubungan dengan apa yang disebutkan. Wa katsir minas salaf, dan banyak ulama salaf menempuh jalan ini, maka mereka menyingkat periwayatan sesuai dengan kadar kebutuhan, karena dan yang disebutkan adalah al-mustadallu 'alaiha, yang jadi sisi pendalilan. Istilah standarnya mahalu syahid, yang disebutkan cuma mahalu syahid saja. La siyama, lebih-lebih dalam hadis-hadis yang panjang. Misalnya hadis Umar tentang niat, cuma diriwayatkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, titik. Bolehkah semacam itu? Boleh. Nih, dengan cara tadi yang dibuang tidak ada hubungannya, tidak ada, bukanlah penjelas untuk yang disebutkan, bukan penjelas makna, sehingga makna rusak jika penjelas tersebut tidak disebutkan. Kalau jika dibuang maka makna jadi rusak, tidak boleh dibuang. Maka itu peringkasan yang terlarang. Ya, maka poin yang ketiga ini, bahasa bebasnya adalah meringkas dalam menyampaikan riwayat. Diambil mahalu syahid, dan ini hukum dasarnya diperbolehkan. Maka boleh ketika pengajian atau ketika khutbah atau yang lain, diambil saja mahalu syahidnya dari satu hadis yang panjang. Itu bukanlah satu hal yang terlarang. Kemudian yang keempat, dia tambahkan dalam hadis tersebut lebih dari apa yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini satu hal yang diperbolehkan. Jika tambahan yang diberikan yatadoman, mengandung muatan, bayan, penjelasan sebab disampaikannya hadis tersebut atau tafsir untuk maknanya. Akan tapi dengan cara dia jelaskan tambahan yang dia berikan, sehingga pendengar yafham faham kalau itu bukanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang mu'tabarah, yang teranggap bagi seorang rawi. Yushtaratu, disyaratkan untuk menjadi seorang rawi, rawi dalam hadis, empat syarat. Yang pertama, muslim. Maka orang kafir tidaklah diterima riwayatnya karena dia tertuduh agamanya. kecuali jika dia tahammala, dia mendengar hadis saat dia masih kafir, wa'adda, lalu dia sampaikan setelah masuk Islam, semacam kisah Abu Sufyan bersama Hirqal. Maka kalau orang ini sebelumnya dia kafir, pada waktu kafir dia dengar hadis, dan setelah Muslim dia ceritakan, maka tidak mengapa. Namun kalau dia menceritakan, menerima dan menceritakan hadis tersebut saat dalam kondisi kafir, ini tidak diterima. Kemudian at-taklif waqtal adai, mukallaf saat menyampaikan hadis. Maka berkenan hadis tentu ada saat menerima, menerima namanya dalam bahasa hadis tahammul, dan saat menyampaikan. Namanya ada. Maka yang kedua adalah at-taklif mukallaf waqtal ada, saat menyampaikan hadis, bukan saat menerima hadis. Oleh karena itu tidak diterima riwayat yang disampaikan oleh anak kecil. Adapun apa yang dia dengar saat kecil setelah tamyiz, namun adanya setelah balir, maka itu diterima. Berdasarkan ijma' para sahabat radhiallahu anhum, diterimanya riwayat sahabat-sahabat junior semacam Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mahmud Ibn Rabi', Al-Hasan, Al-Husain, dan selain mereka, dan semisal mereka. Al-adalah adil, adil di sini bukan lawan dari zalim, karena adil yang lawan dari zalim adalah adlun. Dan adalah di sini artinya berkualitas agamanya, dengan satu kualitas yang menyebabkan dia takut bohong dan sebagainya. Maka tidaklah diterima riwayat orang fasik. Dan fasik itu tentu ada dua macam, ada fiskul amal dan fiskul i'tiqad. Fasik amal dan fasik i'tiqad. Fasik i'tiqad sama dengan mubtadi', sama dengan aliran sesat. Fiskul amal, ya, mabuk, zina dan sebagainya. Maka tidaklah diterima riwayat orang yang fasik, baik fasik amal ataupun fasik akidahnya. Waqil, dan ada yang berpendapat illa muta'awil, kecuali orang yang terjemus dalam bid'ah karena takwil, karena salah, keliru dalam berijtihad, dengan catatan dia tidak mendakwahkan bid'ahnya. Namun bid'ahnya cuma untuk konsumsi pribadinya tanpa dia dakwahkan kepada yang lain. Oleh karena itu banyak kita jumpai, atau tidak sedikit kita jumpai riwayat mubtadi' di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada yang khawarid, ada yang qadariyah, ada yang syiah. Non syiahnya syiah biasa, bukan syiah rafidah. Namun mereka bukanlah da'iyah. Mereka tidak mendakwahkan kesesatannya, kefasikan akidahnya, namun itu cuma untuk konsumsi pribadinya. Yang keempat, ad-dhabt, penguasaan terhadap riwayat. Boleh jadi itu pakai dada alias hafalan, atau pakai kitab alias catatan. Fa'inaman, maka orang yang tidaklah bagus dhabt penguasaannya terhadap apa yang dia hafal ingda tahammul, saat mendapatkan hadis, liyu'adiyahu, supaya dia sampaikan ala wajhihi sebagaimana apa adanya. Maka orang yang tidak menguasai tentu la yatma'innu atau la yutma'annu ila riwayatihi. Kita tidaklah mutmain, tidaklah tenang, tidaklah mantap dengan riwayatnya, meskipun dia bukan orang yang fasik. Dan tidaklah disyaratkan dalam perawi harus laki-laki atau harus merdeka, harus melihat, harus faqih atau ulama. tidak harus. Boleh jadi perawi itu laki-laki ataupun perempuan, merdeka ataupun budak, buta ataupun melek. Boleh jadi dia faqih, dia menguasai isi apa yang dia sampaikan, karena dia alim, karena dia ulama, atau dia kurang begitu faham apa yang dia sampaikan. Itu semua tidak masalah. Maka adalah bagusnya agama, maka itu tidak cukup untuk percaya dengan satu berita. Namun penguasaan dia terhadap berita itu satu hal yang urgen. Dan ini adalah kaidah yang bisa kemudian kita jadikan pelajaran berkenaan dengan masalah perawi berita non hadis. Sebagian orang bermudah-mudah dalam menentukan kualitas adalah rajin ngaji, berjenggot, celananya cingkrang, maka sudah dianggap adalah. Itu satu hal yang tidak benar. Tidak sedikit jenggot, celananya cingkrang, tukang bohong. Sebagian kemudian asal sering kelihatan di takbik akbar, cadaran, sudah adalah. Sudah memenuhi kriteria adalah. Ini tidak benar. Itu tidak menutup kemungkinan kalau dia ya, bermudah-mudah untuk bohong dan sebagainya. Maka orang banyak kemudian bermudah-mudah, kemudian saya dapatkan berita ini dari thiqah. Nah, apa kriteria thiqah? Thiqah kalau dalam ilmu hadis itu adalah gabungan antara adalah dan dobet. Itu namanya thiqah. Thiqah itu gabungan antara adalah sama dobet. Kalau orang itu adalah namun tidak dobet, bukan thiqah. Maka orang bermudah-mudah ngasih label thiqah. Ada berita, terutama berita-berita tentang masalah fitnah, masalah Ustadz A, Ustadz B, itu gimana berita terakhirnya. Orang bermudah-mudah untuk mengatakan saya ada berita dari thiqah, padahal dia enggak paham thiqah. Paling banter yang dia maksudkan baru adalah. Dan kita cek apa kriteria adalah. Apa indikator adalah yang Anda pakai? Takbik akbar kelihatan, meskipun kajian rutin enggak pernah nongol, jenggotan, cingkrang, sudah. Ini kriteria yang bukan kriteria, kriteria yang belum layak untuk menjadi ukur adalah seseorang. Adalah bagusnya agama seseorang, berkualitasnya takwanya, sehingga dia menjadi seorang yang hati-hati bicara tentang kehormatan orang lain, hati-hati untuk kemudian nambah-nambahi berita atau bikin bohong dan seterusnya. Dan seandainya orang itu adalah, anggap saja dia adalah, kita kenal bagus agamanya, takwanya, maka belum tentu beritanya kita terima. Ada kriteria dobet. Boleh jadi dia tengah mendengar sepotong-sepotong, dia tidak menguasai berita yang mau dia sampaikan. Dia dengarnya tidak jelas, tidak menguasai. Maka berita itu kita terima, atau bisa kita pertimbangkan untuk kita terima, untuk kita percaya, manakala penyampainya adalah adalah, dan dia adalah seorang yang dobet. Yang keduanya ini bisa disingkat menjadi satu istilah, namanya thiqah. Kemudian siyaghul ada, siyagh jamak dari sighah, kata-kata atau ungkapan untuk pada saat membawakan hadis. Li sahabi sahabat ketika menyampaikan berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan beberapa redaksi. Tartib buah urutannya dihasabi berdasarkan kuat lemahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ungkapan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hadatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menceritakan kepadaku, au syafahani, Rasul menyampaikan dengan bibirnya kepadaku, atau raaitu, aku melihatnya melakukan demikian dan demikian. Fahadzal lafdhu, maka lafaz ini la yatatarraq ilaihi ihtimal, tidak mengandung kemungkinan, ihtimal kemungkinan adanya wasithah, adanya perantara aslan sama sekali, maka ungkapannya adalah hujah tanpa ada khilaf di antara ulama. Kalau seorang sahabat mengatakan aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya berarti tidak ada wasithah, memang dia langsung langsung betul-betul mendengar hadis tersebut dari Nabi. Yang kedua, seorang sahabat mengatakan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka ini dimungkinkan lil wasithah, adanya penghubung. Wa dhahir fihi, dan kemungkinan yang mendekati adalah ittisal, bersambungnya. Bersambungnya dia dengan Nabi. Namun itu mungkin. Mungkin ada penghubung. Dan penghubungnya adalah sahabat yang lain. Berarti itu apa? Mursal sahabi. Atau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan demikian atau melarang demikian. Wa hada fihi, maka pada ungkapan ini terdapat kemungkinan ma'a, di samping ada kemungkinan wasithah, adanya perantara, ihtimal ada kemungkinan yang lain, yaitu sahabat ini qad dhanna, boleh jadi menyangka sesuatu yang bukan diperintahkan sebagai hal yang diperintahkan, dan sesuatu yang dilarang padahal bukan dilarang. Salah paham, ada kemungkinan salah paham. Wasahih, dan yang benar, anauka sabiqihi, model ketiga ini seperti model yang kedua, yaitu adzahir ittisal. Zahirnya adalah ittisal, bersambung. Dan bahasanya sahabat tidaklah mengatakan Nabi memerintahkan dan melarang kecuali dia telah mendengar hal tersebut. Dia telah mendengar mahwa amrun, apa yang dilarang, dan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang hakikatan secara hakiki. Kemudian redaksi yang keempat, seorang sahabat mengatakan umir nabi kada au nuhina an kada, kami dilarang demikian, kami diperintah demikian dan dilarang demikian. Maka redaksi ini di samping mengandung dua kemungkinan yang telah lewat, ini ada problem yang ketiga, ada muta'yin, tidak ditegaskan al-amir, siapakah yang memerintahkan ataukah siapa yang melarang, apakah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah bukan Nabi, semisal khulafa'ur rasyidin, semisal penguasa. Namun ini ulama usul fikih berselisih pendapat dalam masalah ini, apakah bisa dianggap marfu, bahasanya bisa ditegaskan itu yang memerintah adalah Nabi dan itu yang melarang adalah Nabi ataukah tidak. Ada khilaf di antara ulama usul fikih dalam masalah ini. Kesimpulan dari penulis, wasahih, dan yang benar, redaksi tersebut tidak yahmil, memuat kemungkinan kecuali itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan larangannya. Wa fi ma'nahu, dan yang semakna dengan ungkapan umirna dan nuhina adalah ungkapan sahabat minas sunnah, termasuk sunnah demikian demikian. Maka ini diperselisihkan apakah ini statusnya marfu ataukah tidak. Yang mengatakan tidak marfu mengatakan sunnah di sini mungkin sunnah Abu Bakar atau sunnah Umar, tidak mesti sunnah Nabi. Namun ar-rajih was-sahih, namun yang kuat dan yang benar sebagaimana dikatakan oleh penulis di sini, yang dimaksud dengan sunnah adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti umirna, yang dimaksud yang memerintahkan adalah sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian redaksi yang kelima, sahabat mengatakan kami lakukan demikian atau mereka para sahabat melakukan demikian. Fahadha, maka kalimat ini jika dinisbatkan kepada zaman kenabian adalah hujah. Alasannya li dhuhur, karena ada kemungkinan besar ikrarihim alaihi. Di sini ada takrir, ada persetujuan pendiaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abul Khattab, seorang ulama madhab Maliki, mengatakan inna qaula sahabi, perkataan sahabat mereka melakukan demikian itu adalah nukilan ijma'. Itu untuk redaksi yang dibawakan oleh para sahabat ada lima urutan. Diurutkan dari yang paling kuat, yang paling jelas, sampai yang paling bermasalah dan yang diperselisihkan. Kemudian walil alfadhi riwayat, untuk redaksi atau teks riwayat dari selain sahabat juga ada urutan, sebagiannya lebih kuat daripada yang lain. Waya dan urutan tersebut, urutan yang pertama qira'atu syekh ala tilmid, adalah guru membacakan kepada murid. Fi ma'ridil akhbar, dalam suasana khobar atau kabar, supaya si murid meriatkan dari si guru. Wahadil martabah, maka level ini adalah ghoyah yang paling tinggi, puncak dalam tahammul. Tahammul artinya apa? Menerima hadis. Dan karena inilah metode yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyampaikan, sahabat mendengarkan. Dan hak murid dalam level ini mengatakan haddatsani atau akhbaruni atau qala fulan wa sami'tuhu yaqul, atau ungkapan semacam itu. Yang ini kalau dalam bahasa pesantren tradisional namanya badungan, bandongan. Ya, guru membacakan kitab, murid dengar. Ini level yang pertama. Kalau dalam konteks hadis, guru membacakan hadis, murid mendengarkan. Dan ini dianggap sebagai yang level yang paling tinggi, karena itulah itu modelnya Nabi. Kemudian yang kedua, murid membaca di depan gurunya, wawa, dan gurunya mendengarkan, fayakul, lalu kemudian gurunya mengatakan na'am atau diam. Fatajuzu riwayatu bidzalika, maka boleh meriwayatkan hadis dengan model semacam ini, khilafan, dan ini pendapat ini menyelisihi pendapat sebagian zahiriyah yang tidak membolehkan. Dan ucapan murid dalam level ini adalah akhbarani atau haddatsani qira'atan alaihi. Haddatsani qira'atan alaihi. Nah, wahal apakah yasuru lahu, boleh si murid untuk menghilangkan kata-kata qira'atan alaihi, langsung haddatsani. Qaulani, ada dua pendapat dalam masalah ini, dan dua-duanya adalah dua pendapat Imam Ahmad. Satu versi mengatakan haddatsani itu ciri khas level yang pertama. Kalau level yang kedua mau pakai haddatsani harus ditambahi qira'atan alaihi. Yang ini dalam bahasa pesantren tradisional namanya sorogan. Murid mendekati gurunya, nyetor bacaan kita, dan disimak oleh gurunya. Kemudian level yang ketiga adalah al-munawalah. Munawalah adalah seorang guru yunawil menyerahkan kepada muridnya aslahu. Asal di sini adalah catatan pokok. Catatan pokok, pegangan si guru, berisi kumpulan hadis yang didapatkan oleh si guru ini dari gurunya. Atau far'an, dia serahkan salinannya. Dia punya catatan pokok, kemudian dia kemudian salin, bahasa sekarang dia fotokopi, dan fotokopinya, salinannya dia serahkan kepada muridnya. Karena kalau asalnya dia serahkan, hilang dia, pegangan dia hilang. Atau dia, oleh karena itu yang dia serahkan adalah farak salinannya. Dan karena belum ada mesin fotokopi di masa silam, maka farak yang berkualitas harus mukabilan alaihi. Farak yang sudah mukabil, yang sudah dicek ulang. Salinan kan ini buku catatan, nyatet. Boleh jadi ada yang kelewatan. Karena masa silam tidak ada mesin fotokopi. Orang kemudian cuma nyalin dengan tangan. Ini kitabnya 400 halaman. Dia lihat, salin. Itu jadilah fara'. Nah, fara' ini belum mu'tamad. Belum bisa jadi pegangan. Fara' yang bisa jadi pegangan, salinan yang bisa jadi pegangan adalah yang sudah muqabil. Sudah dicek ulang. Ini boleh jadi misalnya ada yang bacakan asal kemudian dicek. Ada yang kelewatan, harusnya fa ketulis wawu, kemudian dia ganti fa dan seterusnya. Harusnya thumma ketulis fa misalnya. Maka sudah muqabil. Kalau sudah muqabil, ini sudah dibandingkan ulang, maka ini mu'tamad. Au yuhdir at-tilmidz dzalikal asal, atau seorang murid menghadirkan al-asal, catatan pokok milik gurunya, atau farak atau salinan yang sudah muqabal alaih, kemudian guru mengatakan hadza riwayati an fulan, isi buku ini adalah riwayatku dari guruku namanya fulan, farwuhu anni, silakan Anda riwayatkan dariku. Ya, wa madzhabul jumhur, pendapat jumhur ulama hadis, bolehnya meriwayatkan dengan metode munawwalah. Wa yaqulu tilmid, dan ucapan murid dalam level ini adalah nawalani atau akhbarani atau hadasani munawalatan. Ada tambahan munawalatan. Namun ajaza ba'duhum, sebagian ulama membolehkan untuk meninggalkan dan membuang kata-kata munawalatan. Kemudian metode yang keempat adalah ijazah. Wahia ayakulu syekh, seorang guru berkata kepada muridnya, ajastulaka riwayat al-kitab al-fulani, ku bolehkan bagi Anda untuk meriwayatkan kitab fulan, misalnya kitab Sahih Bukhari. Au masoha indaka min masmu'ati, atas semua yang valid yang telah engkau dapatkan dari semua masmu'ati, riwayat-riwayatku. Wa madzhabul jumhur, dan pendapat jumhur ulama hadis, bolehnya meriwayat-riwayat dengan ijazah. Wa naqala an Ahmad, wa nukila an Ahmad, dan nukil dari Imam Ahmad, beliau mengatakan lau batolat, seandainya metode ijazah itu dibatalkan, la do'al ilmu nisaya, ilmu hilang, tidak ada yang sah. Ini yaitu ilmu riwayat. Karena kemudian pakai metode pertama, kedua saya mengajar atau murid membaca, ya, itu tentu yang didapat tidak banyak. Kalau pakai ijazah, bisa kemudian langsung kutubus sitah cuma ya, 1 menit jadi. Ya, ku ijazahkan kepadamu, silakan Anda riwayatkan dariku. Ya, kutubus sitah, udah 1/2 menit selesai. Ya, bahkan kutubus sitah ditambah kitab ini, ya, tinggal nyebutkan kitabnya, udah selesai. Apa beda munawalah sama ijazah? Kalau kemudian kalau ijazah itu kitabnya si murid cari sendiri. Kalau munawalah kitabnya sudah dari gurunya. Ini asal saya, silakan kamu salin. Nanti tak kasih hak riwayat pakai munawalah. Kalau enggak, saya beri Anda ijazah untuk meriwayatkan dari saya lewat sanad saya Sahih Bukhari. Dan tidak dikasih Sahih Bukhari versi gurunya, ya cari aja Sahih Bukhari di toko buku. Nah, tinggal nanti kemudian asal kemudian sanadnya disambungkan, sanadnya dikasih, maka dan nanti akan ada daftar nama dari gurunya ini siapa sampai Imam Bukhari. Nanti kemudian Imam Bukhari sampai Nabi, ya tinggal mengikuti sanad yang ada di Sahih Bukhari. Itu namanya ijazah. Maka ijazah itu tidak mengandung ilmu. Tidak mengandung ilmu. Wong itu enggak ngaji. Tidak ada sana transfer pemahaman, itu enggak ada. Enggak ada transfer pemahaman, itu enggak ada di ijazah. Oleh karena itu ijazah setelah adanya buku-buku hadis yang kemudian mapan, itu kebutuhannya tidak sebagaimana ijazah di masa sebelum buku-buku hadis dibukukan. Sebelum hadis dibukukan, kebutuhannya tidak sevital ketika hadis-hadis belum dibukukan. Kalau ijazah di masa sekarang, ya cuma sekedar mempertahankan, meneladani salaf yang masih kemudian ada metode ijazah dan semacam itu. Paling banter itu manfaatnya. Dia tidak membuahkan ilmu, tidak ada, karena tidak ada transfer pemahaman dan sebagainya. Oleh karena itu sikap berlebihan sebagian orang awam atau sebagian orang tentang ijazah ilmu, ijazah kitab, itu satu hal yang tidak benar. Ada sebagian orang yang mengatakan tidak boleh ngajar dan jadi guru ngaji, guru agama kecuali orang yang sudah punya ijazah berbagai macam kitab. Ini satu hal yang tidak benar. Ya, karena boleh jadi orang yang mendapatkan ijazah, karena ijazah itu cuma hak untuk periwayatan dan tidak ada di sana tazkiyah rekomendasi kualitas keilmuan. Itu cuma sekedar hak Anda, silakan meriwayatkan pakai sanad yang saya miliki. Tidak ada rekomendasi kualitas keilmuan. Nih. Dan tadi telah kita baca syarat perawi tidak harus faqih. Syarat orang yang meriwayatkan tadi tidak harus faqih. Boleh jadi dia awam, orang bodoh. Namun dapat sanad, ya bisa punya hak untuk meriwayatkan. Oleh karena itu maka ungkapan bahasanya tidak boleh mengajarkan ilmu agama kecuali orang yang punya ijazah kitab, mana ini adalah ungkapan yang dikatakan oleh orang yang enggak faham apa itu ijazah kitab. Waqala ba'du, sebagian ulama mengatakan di antara faedah ijazah, innahu laisa fi qudrati kulli talibin, tidaklah menjadi kemampuan setiap penuntut ilmu, arahlatu fi talabil ilmi, mengadakan rihlah perjalanan menuntut ilmu sehingga mendengar langsung dari guru. Dan hak murid, perkataan murid dalam level ini dia hanya boleh mengatakan ajazani atau akhbaroni au hadasani ditambahi ijazatan. Wa ajaza ba'duhum tarqa kalimati ijazatan, sebagian ulama membolehkan membuang kata-kata ijazatan. Ya, demikian yang kita baca dari Tasilul Usul wa Fahmil Usul, dan demikian berakhir kajian kita, bacaan kita untuk kitab ini, Tasilul Usul ila Fahmi Ilmul Usul. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa arudawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Kita tambahkan sedikit dari kitab Maqasidus Syariah. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sisa waktu kita untuk belajar ilmu usul fikih akan kita gunakan untuk membaca muqaddimah fi ilmi maqasidus syariah karya Syekh Sa'ad Ibn Nasir Al-Thathri atau Al-Thithri hafizahullahu ta'ala. Maka sesaat Al-Thithri berusaha untuk bikin matan untuk ilmu maqasidus syariah, ya, sebagai pengantar dan sebagai pijakan awal untuk siapa-siapa yang mau belajar lebih lanjut ilmu maqasidus syariah. Kita mulai dari mukadimah An-Nasir penerbit. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa bihikmatihi wassalatu alal mab'usi rahmatan lil alamin. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ihi afdhalus salati wa atammat taslim amma ba'd. Segala puji milik Allah zat yang telah menciptakan seluruh makhluknya dengan hikmah, dan salawat yaitu pujian Allah untuk seorang yang diutus sebagai rahmat untuk semesta alam, Muhammad bin Abdullah, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Ya, inna ilma maqasidus syariah, maka ilmu maqasidus syariah adalah minal ulumi syarifah, dari antara ilmu yang mulia. Wahia min ulumi kulliyatiddin, dan dia adalah termasuk ilmu yang bicara tentang hal global yang bersifat global dan dalam masalah global dalam artian umum tentang dalam agama yang kita fi hajatin masatin laha punya kebutuhan mendesak untuk mempelajarinya. Faqad saytara, maka yang telah berkuasa, yang menguasai di dunia ilmiah, at-tarqis, fokus pada ulumus syara' at-tafra'iyah, ilmu syar'i yang bersifat detail, yang tentu alatilaha minal ahamiyati malaha, yang tentu ilmu syar'i yang bersifat detail itu satu hal yang juga urgen. Nah, ilmu fikih itu urgen, dia detail bicara tentang masalah hukum ini, hukum ini, hukum ini. Walakin qallaman yatakallamu an misli hadhil kulliyat al-muhimmah. Namun sedikit orang yang berbicara atau membahas semisal ilmu yang penting ini, yang dia bersifat kaidah, bersifat umum, menjadi hukum untuk mempengaruhi semua hukum yang bersifat rinci. Sedikitnya pembahasan tentang masalah ini memang ada menyebabkan hilangnya asasiat muhimmah, landasan yang sangat penting. Sejumlah landasan penting hilang dari pikiran. Wa kathir min maqasidus syariah, dan banyak dari maqasidus syariah, waqalla dzikruha, dan sedikit pembahasannya di antara para penuntut ilmu, wa hadza, dan hal ini aujada menyebabkan khalalan, error fi waqi'i dakwah al-islamiyah al-mu'asirah, dalam realita dakwah Islam kontemporer. Maka ketidakfahaman tentang maqasidus syariah disampaikan di sini itu menyebabkan adanya problem di dunia dakwah. Kemudian banyak orang kemudian karena tidak faham ilmu maqasidus syariah, kemudian kaku tidak pada tempatnya. Karena mengambil, mencari satu hal, kemudian maslahat yang lebih besar, itu kemudian terlalaikan karenanya. Kemudian di sini penerbit Darul Muslim, la tafkhiru, merasa bangga antuqaddim karena bisa menyajikan satu matan ringkas dalam ilmu maqasidus syariah. Kami bangga karena kami mengetahui besarnya hajat dan kebutuhan untuk hal ini, dan kami berterima kasih kepada Fadilatul Syekh Sa'ad ibn Nasir Ats-Tsatsri atas jerih payahnya yang tergambar dalam matan ini. Nas'alullaha, kita mohon pada Allah Azza wa Jal agar memberikan manfaat dengan matan ini, dan Allah menjadikan matan ini adalah kabul, diterima, diterima dan populer di tengah-tengah kalangan para penuntut ilmu. Bentuk real dari diterimanya matan ini adalah ayyuqayyid, Allah datangkan untuk matan ini minal ulama, sejumlah orang yang berilmu yang mensyarahnya. di berbagai macam kajian, di berbagai macam forum. Wa nahnu na'malu, dan kami berharap agar Allah mudahkan bagi kami penerbit buku ini, agar Allah mudahkan sejumlah bahasan tentang maqasidus syariah supaya bisa kami cetak. Fayashi, sehingga tersebarlah dzikru hadzal ilmi, bahasan ilmu yang penting ini. Wa yakthur, dan supaya banyak orang yang menjelaskannya dan membicarakannya. Wallaha nas'alu, hanya kepada Allah kami memohon agar Allah menerima amal kami dan amal seluruh kaum muslimin, minal khairi, dari kebaikan, yaitu amal-amal kebaikan. Wa yaghfir lil jami', dan semoga Allah mengampuni at-taqsir, kekurangan dari semua pihak. Wallahu a'lam. Kemudian qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala muqaddimah, boleh juga dibaca muqaddamah fi ilmi maqasidus syariah. Kalau muqaddimah artinya sesuatu yang disuguhkan, sesuatu yang yuqaddim, menyuguhkan. Kalau muqaddamah sesuatu yang disuguhkan. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulihi. Ta'riful maqasidus syariah, pengertian maqasidus syariah. Maqasid jamak dari maqsud, dan maqsud lughatan dalam bahasa Arab artinya adalah al-mutajah ilaihi, yang dituju, sesuatu yang dituju bi'aksari turqi, dengan jalan yang paling ringkas. Sesuatu yang dituju dengan melalui jalan yang paling ringkas. Oleh karena itu jalan yang lurus, yang itu merupakan jalan yang paling ringkas untuk menuju maksud, disebut dengan qasdus sabil. Wa 'alallahi qasdus sabil, Allah yang memberikan taufik agar orang meniti qasdus sabil, jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus adalah jalan yang paling singkat menuju sesuatu, karena yang panjang itu berkelok-kelok. Sedangkan secara istilah, maka di sini disampaikan dua pengertian yang keduanya saling melengkapi. Ya, pengertian pertama, pendapat pertama mengatakan maqasidus syariah artinya mendatangkan maslahat untuk manusia dan mencegah kejelekan, keburukan dari manusia. Dan itu isi maqasidus syariah. Namun pengertiannya adalah yang tepat adalah yang kedua, sejumlah pesan dan hikmah yang dipertimbangkan oleh syari', pembuat syariat, pemilik syariat, yaitu Allah Azza wa Jal, ketika Allah menetapkan hukumnya. Yaitu apa makna dan hikmah, apa yang Allah pertimbangkan? Adanya maslahat untuk manusia, untuk kepentingan manusia, dan mencegah keburukan dan mafsadah dari manusia. Maka dia adalah ma'ani wal hikam yang dipertimbangkan oleh pemilik syariat, yaitu Allah Azza wa Jal, ketika menetapkan hukum, berupa bagaimanakah manusia mendapatkan maslahat dan manusia terhindar dari mafsadah. Itu pengertian maqasid, dan demikian yang kita baca kesempatan sore ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.